Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, kita lanjutkan dars kita dari kitab Tanbihat ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat. Kita masuk pada poin yang kedua. Di antara sebab untuk menjaga kehormatan, kesucian wanita, telah kita baca sebab yang kedua, yaitu menjauhi musik dan nyanyian serta alat-alat musik. Nah, kita masuk pada yang poin yang ketiga. Di antara sebab, qala rahimahullah hafizahullahu ta'ala, min asbabi hifdzil furuji man'ul mar'ati an tusafira illa ma'a dhi mahramin. Di antara sebab penjagaan atas kesucian seorang wanita dan kehormatannya, yaitu man'ul mar'ah, larangan terhadap wanita, an tusafira illa ma'a dhi mahram, keluar safar kecuali bersama seorang mahram. Ini sebab yang ketiga yang beliau sebutkan di sini. Beliau menjelaskan sebab-sebab yang dengannya seorang wanita terjaga kehormatannya. Yang pertama yaitu yang beliau jelaskan, menjaga pandangan. Kemudian yang kedua, menjauhkan diri dari mendengar musik dan nyanyian. Kemudian yang ketiga beliau jelaskan di sini, yaitu larangan untuk bepergian safar tanpa mahram. Sehingga wajib bagi seorang wanita ketika akan keluar safar harus didampingi dengan mahramnya. Qala min asbabi hifdzil furuji man'ul mar'ati an tusafira illa ma'a dhi mahramin yasunuha wa yahmiha. Yang mana mahram tersebut menjaganya, min atma'il 'abithin, dari atma' nafsu jelek, al-'abithin wal fasaqah, orang-orang yang usil, orang-orang yang nakal, al-fasaqah, orang yang fasik. Faqad ja'at al-ahadith as-sahihah tamna'u safar al-mar'ah biduni mahramin. Telah datang hadith-hadith yang sahih yang melarang safarnya seorang wanita tanpa mahram. Minha, di antaranya, ma rawahu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusafiru al-mar'atu thalathata ayyamin illa wa ma'aha dhu mahramin. Janganlah seorang wanita bepergian safar, perjalanan yang ditempuh selama 3 hari, kecuali bersamanya mahramnya. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, demikian juga hadith yang lain dari hadith Abi Sa'id Al-Khudri, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahaa an tusafira al-mar'ata masirata yawmain aw lailatayn illa wa ma'aha zawjuha aw dhu mahramin. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam, kata Abu Sa'id, melarang seorang wanita untuk safar masirata yawmain, menempuh pepergian safar yang panjangnya 2 hari, au lailatain, atau 2 malam, illa wa ma'aha zawjuha, kecuali bersama dia suaminya, au dhu mahramin, atau mahramnya. Muttafaqun alaih. Kemudian hadith yang berikutnya, qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah dari Nabi alaihi salatu wasallam, la yahillu limra'atin tusafiru masirata yawmain yawmun wa laylah illa ma'a dhi mahramin 'alayha. La yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang wanita, tusafiru masirata yaumin wa laylah, menempuh perjalanan safar selama sehari dan semalam, illa ma'adhi mahramin alaiha, kecuali bersamanya mahramnya. Maka hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang wanita tidak boleh berpergian safar, yang mana safar itu pergian jauh. Seluruh safar mencakup pepergian yang pendek atau jauh. Selama itu dikategorikan dan dianggap sebagai uruf manusia, uruf daerah setempat menganggapnya bahwa itu perjalanan safar, maka tidak boleh seorang wanita menempuh perjalanan safar tersebut sendirian tanpa mahramnya. Qala wa taqdiru fil ahadithi bi thalathati ayyamin wal yawmain wal yawm wal lailah al muradu bihi ma kana ala wasailin naqli mimma huwa ma'rufun anadhak min sayril aqdam war rawahil. Hadis-hadis yang disebutkan tadi yang di sana di dalamnya membatasi safar yang terlarang itu adalah safar yang selama 3 hari, perjalanan yang jaraknya 3 hari atau 2 hari, wal yaum wal lailah, demikian juga sehari semalam. Ukuran-ukuran tersebut al muradu bihi, maksudnya maka ala wasailin naql, dahulu di zaman dahulu maka ala wasailin naql, dengan transportasi yang ada di zaman dahulu. Jadi ukuran safar di zaman dahulu itu ukurannya sesuai transportasi yang ada di zaman itu. Apa transportasi yang digunakan oleh orang-orang terdahulu sebelum adanya transportasi di zaman ini? Kamimma huwa ma'rufun anadzak, transportasi yang dikenal kala itu, min sayril aqdam, berupa sayril aqdam, berjalan kaki, warawahil atau menaiki kendaraan, tunggangan, kendaraannya berupa tunggangan hewan, waqtilafil ahadith nam. Jadi zaman dahulu, perjalanan safar itu ditempuh sehari atau lebih. Berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang yang Allah Azza wa Jal telah membukakan nikmat berupa kemajuan yang sangat pesat, alat-alat yang canggih, ada mobil, ada pesawat. Berbeda di zaman dahulu, tidak ada yang demikian. Perjalanan safar itu biasanya ditempuh selama sehari atau semalam. Demikian juga mereka menggunakan transportasinya berupa hewan tunggangan, hewan-hewan tunggangan yang berjalan seperti keledai, sapi, unta, dan yang semisalnya. Maka beliau jelaskan di sini, waqtilaful ahadith fi hadha taqdir bi thalathati ayyam aw yawmain aw yawmun wa laylah wa ma huwa aqallu min dhalik أجاب عنه العلماء بأنه ليس المراد ظاهره. Perbedaan hadis-hadis dalam menentukan 3 hari atau 2 hari atau sehari, wama huwa aqal, atau yang lebih sebentar daripada itu, أجاب عنه العلماء, dijelaskan oleh para ulama, بأنه ليس المراد ظاهره. Yang dimaksud itu bukan secara zahir, bukan secara zahir. Tapi maksudnya apa? Wa innamal murad, tapi maksudnya adalah kullu ma yusamma safaran fal mar'atu manhiyatun anhu. Tapi maksudnya yaitu semua pepergian yang teranggap safar, baik itu berapa hari, berapa lama perjalanannya, semua kategori safar, maka itu wanita, maka seorang wanita dilarang melakukan safar tanpa seorang mahramnya. Nah, jadi hadis-hadis ini beliau ingin menjelaskan kepada kita, hadis-hadis yang menentukan batasan 3 hari. Wanita tidak boleh safar sendirian selama 3 hari, pergian yang panjangnya, jauhnya ditempuh 3 hari atau 2 hari atau sehari. Hadis-hadis ini menjelaskan tentang hari-hari tersebut. Tapi maksudnya bukan itu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah semua pergian safar tanpa melihat berapa jarak tempuh safar tersebut, selama itu dikategorikan safar, maka itu dilarang tanpa mahramnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, berkata al-Imam An-Nawawi, jelaskan hadis ini. Falhasil anna kulla ma yusamma safaran tunha anhu al-mar'ah. Kesimpulannya bahwa seluruh yang dikategorikan sebagai safar dan dinamakan sebagai perjalanan safar, tunha anhu al-mar'ah bi ghairi zaujin aw mahramin. Wanita itu dilarang tanpa disertai suaminya atau mahramnya. Sawa'un kana thalathata ayyam, baik safar itu ditempuh selama 3 hari aw yawmain atau 2 hari aw yawman atau sehari aw baridan aw ghaira dhalik atau satu barid itu 4 farsakh atau 12 mil. Kesimpulannya umum, semua pergian safar, baik itu sehari, 2 hari, 3 hari, atau kurang dari itu, selama itu namanya safar, maka tidak boleh. Tanpa mahram, harus bersama mahramnya. Di riwayat Ibn Abbas al-Mutlaqah, berdasarkan riwayat Ibn Abbas yang mutlak, tanpa batasan waktu, wahiyya akhiru riwayat Muslim as-sabiqah, yang diriwayatkan oleh Muslim, kata Rasulullah SAW, la tusafir imra'atun illa ma'adhi mahram. Tidak boleh wanita safar kecuali bersamanya mahramnya. Tanpa menyebutkan hari di situ. Dan tanpa menyebutkan jarak tempuh safar berapa lama. Rasul mengitlakkan, tidak boleh safar kecuali bersama mahramnya. Wahada yatanawalu jami'u ma yusamma safaran. Maka semua pergian yang dinamakan safar itu mencakup dalam hadis ini. Wallahu a'lam. Intaha. Ini adalah nukilan al-Imam An-Nawawi, ucapan dari al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Tapi kesimpulannya dari hadis-hadis yang beliau jelaskan di sini, bahwa seorang wanita hukumnya haram untuk pergian safar tanpa mahram. Pergian safar. Adapun pergian selama itu belum sampai pada jarak safar, maka masih tidak mengapa. Pergian dengan sendirinya. Pergian dengan sendiri tanpa mahram, selama masih belum dikategorikan pergian yang safar, maka masih boleh. Namun, hendaknya seorang wanita tetap berhati-hati dari melakukan perjalanan sendirian, terlebih di zaman yang sekarang ini. Walaupun belum dikategorikan safar, tapi lebih baik dia berhati-hati. Qala wa amma man afta bi jawazi safariha ma'a jama'atin minan nisa. Adapun fatwa sebagian ulama, sebagian orang yang berfatwa tentang bolehnya safar seorang wanita ma'a jama'atin minan nisa, bersama rombongan wanita. Lil hajjil wajib fa hadha khilafu sunnah. Untuk menunaikan haji yang wajib, maka ini hukumnya menyelisihi sunnah. Ini hukumnya menyelisihi sunnah, yakni tidak tepat. Rasulullah SAW melarang seorang wanita bepergian safar secara mutlak. Safar apapun juga, selama itu safar, maka tidak boleh. Jika tidak ada mahramnya. Nah, di sana ada pendapat yang mengatakan bahwa boleh seorang wanita jika dia ingin haji bersama rombongan wanita, maka boleh tanpa ada mahram bagi mereka. Ini pendapat yang kurang tepat, menyelisih sunnah. Qala al-Imam al-Khattabi, berkata al-Imam al-Khattabi rahimahullah, wa qad hadhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam telah memperingatkan, 'alaiha an tusafira illa wa ma'aha rajulun dzu mahramin minha. Telah memperingatkan atas wanita agar bepergian safar kecuali bersama dengan seseorang laki-laki mahramnya. Fa ibahatul khuruji laha fi safaril hajj. Jadi Nabi SAW melarang seorang wanita safar kecuali bersama mahram. Sehingga pembolehan fa ibahatul khuruji laha fi safaril hajj, pembolehan safarnya wanita dalam perjalanan haji, ma'adami syariqah allati athbataha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khilafus sunnah. Jadi pembolehan keluarnya safar seorang wanita tanpa mahram untuk perjalanan haji itu ma'adami syariqah, tanpa memenuhi syarat yang ditetapkan. Allati athbataha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi safarnya wanita ini tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, khilafus sunnah, sehingga menyelisih sunnah beliau. Fa idza kana khurujuha ma'a ghairi dhi mahramin ma'siyah. Sehingga jika keluarnya wanita untuk pergian safar tanpa mahram itu adalah hukumnya maksiat, menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, lam yajuz ilzamuhal hajj, maka tidak boleh memaksanya untuk haji. Safarnya wanita tanpa mahram itu hukumnya haram, maksiat jika dia mengerjakannya. Maka tidak boleh memaksanya untuk haji. Wa huwa ta'atun bi amrin yu'addi ila ma'siyah. Dan ini merupakan ketaatan atas perintah yang mengandung kemaksiatan. Jadi intinya tidak boleh. Tidak boleh melakukan safar tanpa mahram, walaupun itu safar haji. Walaupun itu safar haji yang wajib. Jika tidak mampu seorang wanita untuk melaksanakan haji karena tidak ada mahramnya, maka boleh dia mewakilkan, atau dia misalnya sudah tidak mampu karena badannya, atau tidak ada mahram dan dia putus asa dari mahram, tidak dapat lagi mahram, tidak punya sanak famili, keluarga yang bisa menghaji, yang bisa menjadi mahram bagi dia untuk haji, atau tidak ada dana yang cukup untuk membiayai mahramnya dan dia ingin haji, mampu, maka boleh dia mewakilkan hajinya kepada orang lain. Sehingga wanita yang seperti ini tidak terpenuhi syarat kewajiban haji. Sekalipun dia tidak haji, tidak berdosa dia. Walaupun mampu, tapi karena tidak terpenuhi syaratnya, tidak berdosa dia. Aqulu. Aku katakan, kata Syekh Saleh di sini, aku katakan, wahum lam yubihu lil mar'ah antusafira min duni mahramin mutlaqan. Yani pendapat yang mengatakan bolehnya seorang wanita itu safar untuk haji tanpa mahram bersama rombongan wanita, mereka itu sama pendapatnya terkait haramnya seorang wanita keluar safar tanpa mahram secara mutlak. Wa innama abahu laha dhalik fi safaril hajj fi hasaril wajjil fa hajjil wajibi faqat. Namun mereka membolehkannya khusus pada safar haji yang wajib saja. Khusus pada safar haji yang wajib. Jadi pendapat yang mengatakan, sebagian ulama berpendapat bahwa jika itu safar haji yang wajib dan tidak ada mahram, boleh segerombongan wanita tanpa mahram berangkat haji. Ini tidak benar. Ini khilafus sunnah. Khilaf as-sunnah. Dan pendapat yang mengatakan demikian, mereka itu hanya mengkhususkan safar haji saja. Selain itu tidak boleh. Selain itu tidak boleh. Dan safar haji yang wajib, adapun haji yang sunnah, maka tidak boleh. Qala yaqulul Imam An-Nawawi rahimahullah, berkata An-Nawawi rahimahullah, wala yajuzu fit tatawwu'i wa safari tijarati wa ziyarati wa nahwihima illa bimuhrimin. Dan tidak boleh pada safar sunnah, baik haji sunnah atau yang semisalnya, wa safar at-tijarah, safar untuk perdagangan, wa ziyarah, untuk ziarah, berkunjung, wa nahwihima dan yang semisalnya, illa bimuhrimin, kecuali bersama mahram. فالذين يتساهلون في هذا الزمان في سفر المرأة بدون محرم في كل سفر لا يوافقهم عليها أحد من العلماء الذين يعتد بهم. Sehingga yang bermudah-mudahan di zaman ini في سفر المرأة بدون محرم, terkait pembolehan safar wanita tanpa mahram. Fi kulli safar, di seluruh safar. Pendapat ini la yuafiquhum alaihi ahadun minal ulama, tidak sesuai dan tidak sependapat dengan pendapat salah satu orang pun dari kalangan para ulama. Tidak ada para ulama satu pun yang berpendapat bolehnya seorang wanita safar tanpa mahram. Tentunya yang dimaksud dengan ulama di sini kata beliau alladzina yu'taddu biqaulihim, yang teranggap pendapatnya. Karena di sana ada ulama-ulama yang penamaannya sejak ulama tapi hakikatnya adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, tidak pantas dan tidak dianggap ucapan-ucapan mereka. Nah, setelah beliau menjelaskan di sini terkait haramnya seorang wanita untuk keluar safar kecuali bersama mahram, maka di sini beliau akan menjelaskan beberapa problem atau beberapa masalah yang terkait dengannya. Faqauluhum, ucapan sebagian orang, inna mahramaha yurkibuha fil mata' fit ta'irah thumma yastaqbiluha mahramuha al-akhar 'inda wusuliha ila al-balad alladhi turiduh. Mungkin ada orang yang mengatakan bagaimana jika mahramnya itu mengantarkan seorang wanita sampai ke bandara, sampai ke pesawat. Thumma yastaqbiluha mahramuha. Kemudian wanita itu sendirian masuk ke dalam pesawat, melakukan perjalanan safar menuju suatu tempat, suatu daerah yang nanti dia dijemput oleh mahramnya lagi di daerah tersebut. Ketika telah sampai pesawat itu ke daerah tujuan, ke tempat tujuan, maka nanti akan ada mahram saudara wanita ini misalnya yang akan menjemput wanita itu di bandara. Jadi wanita ini dia diantar oleh suaminya, diantar oleh mahramnya dari rumah menuju bandara bersama mahram. Namun dari bandara menuju tempat tujuan bandara berikutnya itu sendirian, tidak ada mahram. Tapi nanti di bandara sana ada mahramnya lagi yang menemani wanita ini untuk sampai ke tempatnya. Maka bagaimana dengan yang seperti ini, gambaran yang seperti ini, apa hukumnya? Beliau menjelaskan di sini. Kata beliau, لِأَنَّ الطَّائِرَ مَأْمُونَةٌ بِزَعْمِهِمْ. Jadi menurut mereka, selama seorang wanita itu berada di dalam pesawat, itu aman. Ma'munah, aman. Lima fiha min kathratir rukab min rijalin wa nisa'in. Dikarenakan di dalamnya terdapat laki-laki dan perempuan. Banyak penumpang, laki-laki dan perempuan. Sehingga menurut mereka, aman. Nakulu lahum, maka kami jawab kepada mereka, kalla, sekali-kali tidak. Fatta'irah ashaddu khataran min ghairiha. Justru, pesawat itu lebih berbahaya dan lebih khatar, namun lebih berbahaya dari yang lainnya. Walaupun dia sendirian di dalam pesawat, dan nanti di sana di setelah turun pesawat ada mahramnya lagi, tetap itu tidak boleh. Kenapa? Karena kondisi pesawat itu juga berbahaya. Bahkan lebih berbahaya dari yang lainnya. لِأَنَّ الرُّكَّابَ يَخْتَلِطُونَ فِيهَا. Yang pertama, dikarenakan الرُّكَّاب, penumpang dalam pesawat itu yakhtalitun, melakukan ikhtilat, berikhtilat di dalamnya. وَرُبَّمَا تَجْلِسْ إِلَى جَنْبٍ وَجَنْبِ رَجُلٍ. Dan terkadang seorang wanita itu duduk di samping pria. Yang bukan mahram ya tentunya. وَرُبَّمَا يَعْرِضُ لِلطَّائِرَةِ مَا يَسْرِفُهَا عَنِ اتِّجَاهِهَا إِلَى مَطَارٍ آخَرٍ. Dan mungkin juga ada kemungkinan yang lain. Jadi setelah kemungkinan yang pertama, bahwa seorang wanita yang ditinggal di dalam pesawat itu sendirian, yang pertama dia pasti akan berikhtilat. Dan tidak tahu, barangkali dia duduk di sebelah, di samping laki-laki yang bukan mahramnya, atau ada orang yang mengganggu di dalamnya. Warubbama ya, atau yang kedua, kemungkinan yang kedua, pesawat ini mungkin mengalami kondisi ya'ridu lit-ta'irah, menimpa suatu kondisi ma yasrifuha an ittijaiha ila matarin akhar, yang mengharuskan pesawat tersebut berpaling dari bandara tujuan menuju bandara yang lain. Jadi ada kendala dalam pesawat, ada kendala pada pesawat ini sehingga tidak bisa sampai ke tujuannya yang dimaksud di awal, tetapi dia akhirnya mampir beralih ke bandara terdekat bandara yang lain karena kondisi pesawat. Sehingga dalam kondisi yang seperti ini, ketika pesawat itu tidak menuju tempat tujuan tapi justru berpaling ke tempat yang lain, fala tajid man yastaqbiluha fatakunu mu'ridatun mu'arradatun lil khatar, sehingga wanita ini tidak ada yang menjemputnya di bandara yang lain tersebut. Fatakunu mu'arradah lil khatar, sehingga menjadi bahaya untuk dirinya. Wa madza takunu al mar'atu fi baladin la ta'rifuhu wa la mahramun laha fi, dan apa yang akan terjadi bagi seorang wanita jika dia berada di suatu tempat, di suatu daerah yang dia tidak mengenalnya dan tidak ada mahramnya. Nah, kesimpulannya di sini beliau membantah pendapat yang salah yang seperti ini, menganggap bahwa ini adalah perbuatan yang dibolehkan, maka hakikatnya itu juga terlarang. Karena hakikatnya dia tetap safar, wanita itu safar walaupun dia di dalam pesawat, tapi dia sendirian tidak ada mahram. Maka ini juga termasuk perbuatan yang diharamkan dan tidak aman. Kita tidak bisa merasa aman sekalipun ada yang menjemput mahramnya di tempat yang dituju. Qala hafizahullah. Kemudian kita masuk poin yang berikutnya. Ar-rabi', poin yang keempat. Min asbabi hifdil furuj man'ul mar'ati bainal man'ul khalwati bainal mar'ati war rajuli alladhi laisa mahraman laha. Di antara sebab menjaga kesucian wanita adalah larangan untuk khalwat. Apa itu khalwat? Khalwat itu menyendirinya seorang laki-laki dengan wanita di suatu tempat yang dia merasa aman padanya dari orang lain. Menyendirinya seorang laki-laki dan wanita di suatu yang bukan mahram, yang tidak ada hubungan apapun di makanin, di suatu tempat yang mana mereka merasa aman dari orang lain. Tidak mesti harus jauh dari pandangan mata manusia. Bahkan di seluruh tempat yang mana dia merasa aman berdua-duaan dengan laki-laki lain, ini teranggap khalwat. Seperti misalnya di mobil. Walaupun di mobil di jalan raya banyak orang, tetapi dia merasa aman di dalamnya. Atau di kamar, di kantor, berduaan dengan laki-laki, ini disebut khalwat. Qala min asbabi hifdzil furuj man'ul khalwati bainal mar'ati war rajuli alladhi laisa mahraman laha. Di antara sebab menjaga kesucian wanita itu larangan untuk khalwat antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya. Qala sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dalilnya adalah sabda Rasul alaihi salatu wassalam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yakhluwanna bimar'atin laisa ma'aha dhu mahramin minha. Maka jangan sekali-kali dia berkhulwat dengan seorang wanita yang tidak ada mahramnya. Fa inna thalithahuma asyaitan. Karena sungguhnya orang yang ketiga dari keduanya itu adalah asyaitan. Wa an Amir ibn Rabi'ah, dan juga hadis yang lain. Dari Amir ibn Rabi'ah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhluwanna rajulun bimra'atin la tahillu lah. فإن ثالثهما الشيطان إلا محرم إلا محرم أو إلا محرم لا يخلون رجل بامرأة. Jangan sekali-kali seorang pria berkhalwat dengan wanita yang لا تحل له, yang tidak halal bagi dia. فإن ثالثهما الشيطان, karena yang ketiganya itu syaitan. Kecuali ada mahramnya, kecuali ada mahramnya. Qala Imam Asy-Syaukani rahimahullah, berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wal khalwatu bil ajnabiyyah mujma'un ala tahrimiha. Khalwat dengan wanita yang bukan mahram baginya, itu sepakat para ulama atas keharamannya. Kama haka dhalika al-hafidh fil fath. Sebagaimana dinukil oleh Hafidh Ibn Hajar dalam kitabnya Al-Fath. Wa'illatu tahrimi ma fil hadith min kauni syaitani thalithuhuma. Dan sebab dilarangnya seorang wanita berkhulwat dengan laki-laki atau sebaliknya. Apa sebab larangan? Di antara sebab dan hikmahnya dikarenakan yang ketiganya itu syaitan. Wahuduruhu yuqi'uhuma fil ma'siyah. Dan keberadaannya syaitan, kehadirannya syaitan di tengah mereka, yuqi'uhuma fil ma'siyah, akan menjerumuskan keduanya dalam perbuatan maksiat. Wa amma ma'a wujudil mahram. Adapun dengan adanya mahram, fal khalwatu bil ajnabiyyah jaizah. Maka berkhalwat dengan ajnabiyyah, dengan wanita yang bukan mahram baginya itu boleh jika ada mahram. Jadi bukan hanya dua orang tetapi lebih. Limtina'i wuqu'il ma'siyati ma'a hudurih, karena terhalangnya perbuatan maksiat dengan adanya mahramnya. Intaha. Nah, jadi jelas oleh Syaukani rahimahullah bahwa sebab haramnya seorang pria dan laki-laki itu berdua-duaan berkhalwat dikarenakan ada syaitan di tengah-tengah mereka. Kalau syaitan ada, pasti akan menjerumuskan mereka untuk berbuat maksiat. Sehingga dengan keberadaan mahram, sebab larangan itu hilang, maka boleh. Kalau ada mahramnya, atau kalau ada orang ketiga bukan berdua, tapi ada orang ketiga, sehingga berjumlah 4 orang, atau berjumlah 3 orang, maka terangkat khalwat tersebut. Dan hilangnya syaitan. Qala wa qad yatasahalu ba'dhu an-nisa wa awliya'uhunna bi anwa'in min al-khalwati wa hiya. Di sini beliau akan menjelaskan kepada kita terkait sebagian wanita yang bermudah-mudahan. Demikian juga sebagian aulia, wali-wali seorang wanita, wali-wali wanita bermudah-mudahan terkait khalwah ini. Contoh bermudah-mudahnya sebagian wanita, yang pertama al-alif. Khalwatul mar'ati ma'a qaribi zawjiha. Berkhalwatnya seorang wanita dengan saudara suaminya. Wa kashfi wajhiha 'indah. Dan menyingkap wajahnya di sisinya. Wa hadhil khalwatu a'zamu khataran min ghairiha. Khalwat ini yang paling berbahaya dari yang lainnya. Ipar. Berkhalwat dengan ipar. Ini berbahaya, haram hukumnya, bukan mahram. Saudara suami atau sebaliknya, saudari istri, itu bukan mahram. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wad-dukhul 'alan nisa." Hati-hati kalian masuk menemui wanita. Faqala rajulun minal anshar, maka ada seorang dari kalangan Anshar bertanya, "Ya Rasulullah, afa ra'aital hamu?" Apa pendapatmu tentang ipar? Qala al-hamu al-maut. Al-hamu, ipar itu adalah kematian. Qala wa ma'na al-hamu, dan makna hamu, makna al-hamu itu apa? Al-hamu yang disebutkan dalam hadis al-hamu, hamu itu adalah huwa akhuz zauj, saudara suami. Ka'annahu kariha an yakhluwa bih, seakan-akan beliau alaihi salatu wasallam membenci seseorang itu berkhalwat dengannya. Ini seorang pria berkhalwat dengan wanita itu, yang mana pria ini adalah saudara suaminya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar rahimahullah. Qala an-Nawawi, beliau menukil ucapan an-Nawawi, ittafaqa ahlul ilm bil lughah ala anna al-ahma aqaribu zawjil mar'ah. Sepakat para ulama, ulama bahasa, bahwa yang dimaksud dengan al-ahma, al-hamu itu adalah kerabat, kerabatnya suami, kerabatnya suami. Ka'abih, seperti orang tuanya, wa'ammih, wa'akhih, saudara laki-lakinya, ibnu akhih, anak saudaranya, wa'bnu ammih, anak pamannya wanahwihim. Jadi kerabat, kerabat dekat itu disebut al-ahma. Al-ahma itu apa? Kerabat dekat. Tapi tidak semua al-ahma, tidak semua kerabat dekat itu bukan muhrim baginya. Seperti bapak, bapak suami, mahram bagi seorang wanita. Tapi intinya di sini beliau ingin menjelaskan kepada kita makna al-ahma secara umum. Al-hammu secara umum itu maksudnya seluruh kerabat dekat suami. Wa qala aidan al-muradu bihi fil hadith. Beliau juga mengatakan yang dimaksud dalam hadith al-maut, al-hammu al-maut. Al-hammu itu adalah al-maut. Adalah aqaribuz zauj ghairu abaihi wa abnaih. Yang dimaksud dengan al-hammu dalam hadis yang Rasul mengatakan al-hammu itu adalah kematian, maksudnya adalah seluruh kerabat dekatnya suami selain ayah dan anak-anaknya. Karena ayah dan anak-anak suami itu mahram bagi wanita, bagi istrinya. Li'annahum maharim lizaujah yajuzu lahum al-khalwatu biha, karena mereka itu statusnya mahram bagi istri ini, boleh berkhalwat dengannya. Wala yusafuna bil maut, dan mereka tidak disifati dengan al-maut. Sebagaimana dalam hadis, jadi yang disifati dengan maut, dengan kematian maksudnya itu adalah kerabat-kerabat suami selain ayah dan anak-anaknya. Qala wajaratil 'adah bitasahul. Jadi anak-anak suami maksudnya. Menjadi kebiasaan bitasahul, menjadi kebiasaan banyak orang sekarang ini bermudah-mudahan atas perkara ini. Fayakhlul mar'atu bimra'ati akhihi. Fayakhlul akhu bimra'ati akhihi, sehingga terjadi kita lihat banyak seorang laki-laki berkhalwat dengan bimra'ati akhihi. Dengan istri saudarinya. Fashabbahu bil maut. Maka Nabi SAW mempermisalkan itu sebagai kematian. Wa huwa aula bil mana. Maka ini lebih utama untuk dilarang dan dicegah. Wa qala Syaukani rahimahullah, berkata Syaukani rahimahullah, qauluhu alhamu almaut ay alkhawfu minhu akthar min ghairi. Maksud dari kata Rasul SAW alhamu itu almaut, maksudnya alkhawfu minhu akthar min ghairi. Kekhawatiran itu lebih besar daripada jika dia berkhalwat dengan yang lainnya. Jadi kekhawatiran kita terhadap perbuatan zina itu lebih besar daripada yang lainnya. Kama annal khaufa minal mauti akthar minal khaufi min ghairihi. Sebagaimana seseorang itu khawatir terhadap kematian lebih besar daripada dia khawatir terhadap perkara yang lain. Maka setelah jelas bagi kita tentang perkara ini, beliau menasihati kita, fattakillaha ayyatuhal muslimah, maka bertakwalah engkau kepada Allah wahai seorang wanita muslimah. Wala tatasahali fi hadzal amr, janganlah bermudah-mudahan dalam perkara ini. Wa in tasahala bihin nas, walaupun sekian manusia itu bermudah-mudahan dengannya, jangan kita bermudah-mudahan. Li'anna al-ibrata bihukmi syar' ala bi'adatin nas, karena barometer kebenaran itu diukur dengan kesesuaiannya dengan syariat, tergantung sesuai atau tidak dengan syariat, bukan diukur dengan kebiasaan adat istiadat manusia. Ini perlu kita ketahui, adat itu tidak merubah hukum syariat, bahkan syariat itulah yang menentukan adat. Jika adat itu menjadi syariat, maka harus dikalahkan adat ini, dan yang dianggap adalah syariat. Inilah satu contoh dari contoh khalwat yang mana banyak manusia bermudah-mudahan dengannya, yaitu berkhalwat dengan ipar, saudaranya suami, atau suami berkhalwat dengan saudarinya istri. Ini haram hukumnya, dan bahkan Rasulullah SAW mempermisalkan seperti kematian, maksudnya kekhawatiran terjatuh kepada maksiat itu lebih besar daripada yang lainnya. Seakan-akan seseorang itu khawatir dari kematian itu lebih besar daripada yang lain, sehingga sama seperti orang yang sedang berkhalwat dengan iparnya sendiri. Tapi di sana masih tersisa beberapa contoh yang lain terkait khalwat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah, ila huna, subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.